بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Qayrwani. Dan kita telah sampai pada bab iman kepada takdir. Sebagian kita telah baca terkait dengan iman terhadap takdir. Dan seperti yang diterangkan bahwa iman terhadap takdir merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun iman. Dan iman terhadap takdir mencakup iman terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu dan Allah Azza wa Jalla telah menulisnya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan al-qalam untuk menulis takdir-takdir itu di al-lawh al-mahfuz. Kemudian juga kita mengimani bahwa yang terjadi semuanya dengan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi. Kemudian juga termasuk iman terhadap takdir, kita mengimani bahwa makhluk-makhluk ini adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Manusia bahkan termasuk sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, begitu pula makhluk-makhluk yang lain adalah ciptaan Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal khalaqa kulla syai', menciptakan segala sesuatu. Itu adalah beberapa maratib atau bagian daripada iman terhadap takdir. Kemudian Ibn Abi Zaid rahimahullah ta'ala mengatakan, masih melanjutkan bab takdir ini, yudhillu man yasha'u fayakhdhuluhu bi'adlihi wa yahdi man yasha'u fayuwaffiquhu bifadlihi. Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, fayakhdhuluhu, sehingga Allah tidak menolongnya, bi'adlihi, ini dengan keadilan Allah, wa yahdi may yasha, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, fa yuwaffiquhu, maka Allah azza wa jal yuwaffiquhu, memberikan kepadanya taufik sehingga mendapat hidayah Allah azza wa jal, bifadlihi, ini dengan keutamaan dan karunia darinya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini juga termasuk yang wajib kita imani dalam bab takdir, bahwa hidayah dan kesesatan ini juga dengan takdir Allah Azza wa Jal. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dapat hidayah, dia akan mendapatkannya dengan keutamaan dari Allah, karunia dan nikmat dari Allah. Dan siapa yang tidak mendapat hidayah sehingga dia sesat, ini nampaknya sudah ya. Kita au yakuna khaliqan li syai'in illa huwa. Ya, au yakuna li ahadin anhu gina. Nah, ya. Kurang lebih sampai situ. Ya, kita ulangi sedikit dari ucapan penulis. Ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la yurid. Allah Maha Tinggi. Ta'ala wa ta'azam. Allah Maha Besar. An yakuna fi mulkihi ma la yurid. Untuk terjadi di kerajaannya sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Nah, ini juga bagian iman terhadap takdir Allah Azza wa Jal, terkhusus pada tingkatan yang ketiga, yaitu mengimani bahwa semua dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Maka disebutkan di sini sebagai penjelas oleh penulis Ibn Abi Zaid rahimahullah, bahwa Allah Azza wa Jal Maha Tinggi dan Maha Besar untuk terjadi di kerajaannya sesuatu di luar apa yang dikehendakinya. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dan kita telah ketahui bahwa dalam ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang masyiatullah, kehendak Allah Azza wa Jalla. Disebutkan bahwa Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan ma syaa naam ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Apa yang kau kehendaki akan terjadi walaupun aku tidak menghendakinya, dan apa yang kau kehendaki tidak akan terjadi. Ya. Nah, ini menunjukkan masyiatullah, kehendak Allah Azza wa Jal yang nafidah, yang pasti terjadi. Adapun sesuatu yang tidak dikehendaki Allah Azza wa Jal, tidak mungkin terjadi. Terkait bab ini, ada kandungan bantahan kepada mereka, orang-orang Mu'tazilah. Di mana orang-orang Mu'tazilah berkeyakinan bahwa perbuatan makhluk di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang berbuat tidak terikat dengan takdir. Oleh karena itu, dengan keyakinan yang seperti itu, akhirnya terpahami bahwa kalau begitu manusia menjadi pencipta perbuatannya sendiri-sendiri. Karena di luar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keyakinan Mu'tazilah yang dibantah oleh para ulama dan merupakan keyakinan yang sesat. Oleh karenanya di sini Ibn Abi Zaid rahimahullah menegaskan bahwa Maha Tinggi Allah dan Maha Besar Allah untuk terjadi sesuatu di kerajaannya ini, sesuatu yang di luar kehendaknya. Nah, ini membantah mereka, orang-orang Mu'tazilah yang beranggapan bahwa manusia berbuat sekehendak mereka tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tersirat dalam keyakinan Mu'tazilah itu, kalau begitu di sana ada kelemahan pada Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena terjadi di kerajaannya sesuatu yang tidak dikehendaki. Berarti ini menunjukkan adanya kelemahan pada Allah Azza wa Jal. Nah, ini yang disadari atau tidak oleh orang-orang Mu'tazilah. Disadari atau tidak oleh orang-orang Mu'tazilah bahwa ucapan mereka terkandung makna menganggap ada kelemahan pada Allah Azza wa Jalla. Makanya Ahlussunnah menolak keyakinan seperti itu. Ahlussunnah menegaskan seperti yang dikatakan di sini, tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Oleh karena itu dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi mengatakan al-qadariyatu majus hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa dikatakan bahwa qadariyah majusinya umat ini? Siapa itu qadariyah yang tidak mengimani takdir? Seperti orang-orang Mu'tazilah tadi tidak mengimani bahwa perbuatan manusia terikat dengan takdir Allah atau dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Ya. Nabi katakan majusinya umat ini. Kenapa? Karena mirip dengan orang-orang majusi. Di mana orang majusi berkeyakinan Tuhan itu bukan satu. Di sana ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya, An-Nur, dan Az-Zulmah. Ada Tuhan pencipta hal yang baik dan ada Tuhan pencipta hal yang buruk. Nah, itu orang-orang majusi. Nah, orang Mu'tazilah mirip dengan mereka dalam hal meyakini bahwa Rabb itu bukan hanya satu. Disadari atau tidak oleh mereka. Karena dengan mereka mengatakan manusia berbuat semaunya sendiri, seolah-olah manusia itu menciptakan perbuatan sendiri. Kalau begitu pencipta itu banyak. Al-Khaliq bukan hanya Allah kalau begitu. Manusia pencipta perbuatannya sendiri. Makanya disebut Qadariyah itu majusinya umat ini. Mirip dengan orang-orang majusi yang meyakini pencipta itu bukan hanya satu. Ikhwan fil din rahimakumullah. Di sini Ibn Abi Zaid rahimahullah menegaskan sekali lagi bahwa tidak ada yang terjadi di dalam kerajaan Allah Azza wa Jal tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kehendak kauniyah. Ya, artinya itu terkait dengan kejadian alam. Seorang itu mati, seorang itu lahir, seorang itu sakit, seorang itu sembuh, ya. Terjadi misalnya gunung meletus atau terjadi ini dan itu. Ini ya, namanya takdir iradah, ya, kauniyah. Iradah kauniyah. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah terkait dengan kejadian alamnya. Termasuk di situ manusia, hewan, dan semua yang di alam ini. Iradah kauniyah. Nah, yang dimaksud di sini oleh penulis, tidak ada sesuatu yang terjadi di kerajaannya kecuali dengan kehendak Allah, yakni takdir kauni tadi. Iradah kauniyah. Ya. Tidak mungkin orang sakit padahal Allah enggak menghendaki sakit. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang mati padahal Allah enggak menghendaki dia mati. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang lahir padahal Allah enggak menghendaki lahir. Tidak. Semuanya sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jal. Yang lahir, yang mati. Termasuk ya, yang ternyata dia jadi kafir, yang ternyata dia jadi mukmin, sudah diusahakan beriman tapi tetap enggak mau. Takdir kauninya dia memang begitu. Ya. Atau sebaliknya, orang kafir diusahakan bagaimana tetap kafir, ternyata dia beriman. Ya, takdir kauninya dia memang begitu. Nah, ini. Jadi semuanya terjadi dengan takdir Allah Azza wa Jal, dengan kehendak Allah kauniyah. Tapi kalau iradah syar'iyah, ini iradah syar'iyah artinya keinginan Allah Azza wa Jal, kehendak Allah Azza wa Jal yang terkait dengan syariat dan aturan Allah Azza wa Jal. Nah, ini bisa terjadi bisa tidak pada seseorang. Allah menginginkan orang sholat. Ada yang sholat, ada yang enggak sholat, ya kan? Ini kemauan Allah, kehendak Allah yang terkait dengan syariat, perintah syariat. Ya, bisa terjadi, bisa tidak pada seseorang. Ya, diperintahkan untuk haji, ada yang mau haji, ada yang tidak. Diperintahkan untuk beriman, ada yang mau beriman, ada yang tidak. Ya, itu iradah syar'iyah. Jadi kita harus membedakan, di sana ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Yang dimaksud dalam ucapan Ibnu Abi Zaid rahimahullah, tidak ada sesuatu yang terjadi di kerajaan Allah tanpa kehendaknya. Ini yakni kehendak yang sifatnya kauniyah. Ya, dan ini sekali lagi membantah orang-orang Mu'tazilah yang mereka menyimpang dalam bab ini. Selanjutnya, aw yakuna li ahadin anhu ghina. Ini terkait dengan sebelumnya, ta'ala Allah, maha tinggi Allah, maha besar Allah, an yakuna li ahadin anhu ghina. Untuk seseorang itu yakun anhu ghina, menjadi tidak membutuhkan Allah azza wajalla. Ghina itu merasa cukup dan enggak butuh. Anhu terhadap Allah. Ya, tidak mungkin seseorang merasa tidak membutuhkan Allah azza wajalla. Bukan bab merasa, artinya perasaan ya, maksudnya tidak mungkin sesuatu itu merasa tidak mungkin sesuatu itu tidak butuh kepada Allah, begitu ya, mesti membutuhkan Allah azza wajalla. Maha suci Allah, kalau ada seseorang ternyata enggak butuh kepada Allah azza wajalla, itu enggak mungkin. Semuanya membutuhkan Allah azza wajalla. Allah mengatakan dalam ayat, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian semua ya itu fuqara, orang-orang yang membutuhkan kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah dialah yang maha tidak membutuhkan dan maha terpuji. Nah, jadi di sini ya ada makhluk, ada al-khaliq. Al-Khaliq sang pencipta enggak membutuhkan kepada siapapun, kepada apapun. Al-makhluk manusia ini semuanya membutuhkan kepada Allah azza wajalla. Tidak ada yang tidak butuh. Ya. Nah, ini harus diyakini. Ini juga menyindir orang-orang Mu'tazilah tadi, ya kan? Dia berbuat tanpa kehendak Allah, seolah-olah apa? Enggak membutuhkan Allah azza wajalla. Tidak ada yang tidak butuh kepada Allah azza wajalla. Antumul fuqara, kalian semuanya fuqara ilallah, membutuhkan Allah azza wajalla. Dan Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah apa? Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Apa itu makna al-Qayyum? Al-Qayyum itu adalah al-qa'im bi nafsihi al-muqim li ghairihi. Al-qa'im nafsihi, yang berdiri sendiri, enggak membutuhkan kepada siapapun, kepada apapun. Ya. Al-muqim li ghairi, dia yang menegakkan yang lain. Sehingga selain Allah enggak mungkin tegak kecuali dengan pertolongan Allah azza wajalla. Ya, ini makna al-qayyum. Makanya al-qayyum ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia sulit ya. Enggak mewakili terjemahannya. Karena penafsirannya sebetulnya seperti itu. Ya. Alhasil dari nama Allah Al-Qayyum juga tersimpulkan apa yang disebutkan oleh Ibn Abi Zaid Al-Qayrwani rahimahullah, bahwa kalau begitu ya tidak ada sesuatu pun kecuali mesti membutuhkan Allah Azza wa Jal, ya ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah Azza wa Jal, ditegakkan olehnya. Ya. Dan ini menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya seluruhnya. Kemudian beliau mengatakan au yakuna khaliqan li syai'in illa huwa rabbul ibadi wa rabbu a'malihim. Dan ini juga masih terkait dengan sebelumnya kata-kata ta'ala, maha tinggi Allah dan maha besar Allah untuk menjadi sesuatu itu pencipta bagi sesuatu yang lain kecuali Allah, hanya Allah yang pencipta, yang pencipta rabbul ibad, rabb manusia seluruhnya dan rabb amal-amal mereka. Nah, ini juga masih menyinggung mereka, orang-orang Mu'tazilah tadi, karena mereka dengan keyakinan tadi ya seolah-olah mereka menjadi pencipta bagi perbuatan mereka. Ya, mereka menyadari apa tidak, sekali lagi wallahu alam, yang jelas dengan itu mereka dianggap telah menciptakan perbuatan mereka sendiri. Makanya di sini Ibn Abbas mengatakan maha tinggi Allah dan maha besar Allah untuk adanya sesuatu yang menjadi pencipta bagi sesuatu yang lain kecuali Allah, hanya Allah saja sang pencipta itu. Sementara Mu'tazilah seperti itu. Ya. Nah, apalagi kalau di luar kelompok-kelompok Islam tadi ya, orang-orang kafir sudah jelas yang meyakini adanya pencipta-pencipta selain Allah, ini sudah jelas batilnya. Tapi kalau di kalangan muslimin ya, ada kelompok Mu'tazilah tadi yang ternyata juga ada unsur keyakinan seperti itu pada keyakinan mereka. Makanya Ahlus Sunnah menegaskan pencipta hanya Allah Azza wa Jal. Allah yang menciptakan manusia, ya, sifat-sifatnya ciptaan Allah, perbuatannya juga ciptaan Allah. Hanya saja kita tahu bahwa manusia manusia enggak tahu takdir Allah, ya kan? Manusia enggak tahu takdir Allah Azza wa Jalla. Dan dia manusia yang melakukan perbuatan yubashir, yang langsung merasakan perbuatannya. Ya. Nikmat dan tidaknya juga diberi pilihan oleh Allah Azza wa Jalla, diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia enggak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Sehingga dia oleh Allah Azza wa Jalla diberi pahala atau hukuman sesuai dengan perbuatan itu. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Ubaid dalam syarah bahwa bab pencipta itu hanya Allah, sebetulnya dulu kaum musyrikin itu juga meyakini keyakinan itu. Ya. Kaum musyrikin meyakini keyakinan tersebut. Musyrikin Arab ya, kalau musyrikin dalam arti orang-orang Majusi, mereka itu ya seperti itu keyakinan mereka tadi. Tapi musyrikin Arab, mereka meyakini bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu. Tapi mereka syirik dalam bab al-uluhiyah, dalam bab ibadah. Mereka jatuh dalam kesyirikan. Bab rububiyah, kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Ya. Kemudian Rabbul ibad wa rabbu a'malihim. Allah Rabbnya al-ibad, hamba-hamba, dan Rabbnya amal-amal mereka. Ini sekali lagi menegaskan keyakinan Ahlus Sunnah tadi. Ya. Asy-Syaubait hafizahullah mengatakan, "Kaifa kana 'amalul 'abd makhluqan lillah?" Gimana kok perbuatan hamba juga disebut makhluk Allah? Naqul li anna 'amalul 'abd sifatan lah. Karena perbuatan hamba itu ya sifat bagi hamba itu. Ya. Dia berkasih sayang, dia berbuat jahat, dia ridho, dia benci. Perbuatan-perbuatan hamba, ya kan? Itu sifat hamba itu, ya kan? Sementara hamba itu makhluk. Wa sifatul makhluki makhluk. Dan sifat bagi makhluknya makhluk juga. Apa kita ketika berbuat baik itu di luar dari kita? Bukan, itu ya perbuatan kita. Bagian daripada kita. Kita benci, apa itu sesuatu di luar kita? Tidak, itu perbuatan kita, bagian dari kita. Kita ridha, apa itu sesuatu di luar kita? Bukan, itu perbuatan kita dan itu bagian dari kita. Dan kita makhluk apa bukan? Ya, makhluk, kalau begitu kamu dan perbuatan dan sifatmu tadi makhluk semua. Ya, makhluk Allah Azza wa Jal. Begitu. Fal abdu makhlukun wa amaluhu makhluk. Jadi hamba itu makhluk dan perbuatannya kalau begitu ya makhluk juga. Perbuatannya bukan sesuatu yang terpisah darinya. Wal abdu milkun lillah wa amaluhu milkun lillah. Kita ini milik Allah, ya perbuatan kita milik Allah, ya kan. Bukan sesuatu yang lepas darinya. Ya. Wal muqaddiru li harakatihim wa ajalihim. Kemudian beliau mengatakan, dan Allah Azza wa Jalla dialah al muqaddir yang menetapkan, ya, menentukan harakatihim, gerak-gerik hamba tersebut, wa ajalihim, dan ajal-ajal mereka. Ya. Tentang harokatihim, harokat sama dengan amal tadi, perbuatan. Gerakan-gerakan, yakni perbuatan-perbuatan. Allah sudah menakdirkan itu semua. Allah sudah menetapkan dan menentukan itu semua. Termasuk juga ajalihim, ajal-ajal mereka. Ajal, yakni kapan dia mati juga sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidaklah suatu jiwa itu mati kecuali dengan izin Allah, suatu yang tertulis, ya, muajjala, sudah ditetapkan ajalnya. Wa la yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda suatu jiwa kalau sudah datang ajalnya. Waktunya mati, ya mati. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Ya, perbuatannya, rizkinya, kematiannya, kelahirannya, sebelum itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan takdir. Yang penting juga bagi kita bahwa terkait dengan bab takdir, jangan kita menekan akal kita untuk masuk dalam bab takdir yang bisa berakibat apa, kita salah paham. Bab takdir cukup apa yang Allah katakan, Rasul katakan, kita imani. Akal kita gak nyampe pada sebagian perkara, tidak apa-apa. Yang penting kita beriman. Loh, kenapa enggak nyampe? Ya, karena akal kita terbatas. Ya. Kemampuan kita terbatas. Akal manusia semuanya yang paling pintar sekalipun ada batasnya. Lil aqli haddun yantahi ilaih, kata Syafi'i rahimahullah. Akal punya batas yang berakhir pada batas itu. Sementara bab takdir itu, kata ulama, sirrun, sirrullah fi khalqihi, rahasia Allah pada makhluknya. Takdir itu rahasia Allah pada makhluknya. Kalau akal kita yang terbatas ini mau mengorek-ngorek takdir Allah yang itu rahasia Allah, ya enggak mampu. Tidak mampu. Nah, akhirnya kita membebani akal kita sesuatu yang tidak mampu. Akhirnya bisa jadi na'udzubillah bisa kacau akal kita. Ya, bisa masuk ke rumah sakit itu yang sana itu. Kalau kita membebani akal kita sesuatu yang tidak mampu. Nah, makanya Nabi SAW sudah berpesan dalam hadis, "Idza ja'akumul qadar fa'amsiku." Kalau datang bab takdir, tahan. Ya. Jangan kita membiarkan akal kita semaunya berkelana, mikir. Padahal sesuatu yang enggak bisa dipikir oleh akal. Artinya pada batasan-batasan yang sudah itu dibatasi. Cukup. Apa yang disebutkan dalam ayat Quran, hadis, kita katakan apa? Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kita beriman dengannya, semua datang dari Rabb kami. Masalah kita enggak paham memang ya akal kita yang kurang. Ya. Akal kita yang kurang. Tidak segala sesuatu bisa digapai dengan akal. Termasuk bahkan yang ada dalam tubuh kita. Yang paling gampang adalah apa? Ruh sebagai contoh. Gampang sebagai contoh. Gak mungkin dipikirkan. Coba antum ya bicara tentang ruh. Bisa bicara tentang ruh? Seperti apa? Bagaimana? Dari mana? Kemana? Gak bisa. Ruh itu apa? Ya ruh. Pokoknya ruh. Ya, yang ada dalam tubuh kita. Ya. Kalau orang hilang ruhnya, mati ya itu saja. Lebih dari itu bisa? Enggak bisa. Mau pakai akal silakan kalau bisa. Enggak bisa. Nah, makanya ini sebagai perumpamaan bahwa wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian enggak diberi ilmu kecuali sedikit. Bab takdir ini rahasia Allah. Kalau kita berani-berani dengan akal kita tanpa dalil syar'i, ya akhirnya bisa seperti orang-orang Mu'tazilah tadi. Atau lebih parah lagi seperti orang-orang Jabriyah. Ya, itu lebih jelek daripada Qadariyah, Mu'tazilah. Sudah kacau akhirnya. Nah, yang penting bagi kita ya apa yang ada diimani selama itu dalilnya sahih. Yang kedua, fokuskan bab amal. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk apa? Untuk beramal, bertauhid. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fokuskan ke amal. Kamu disuruh apa oleh Allah? Salat, salat sudah. Jangan kamu berpikir nanti saya mau jadi orang yang salat apa tidak. Kamu enggak tahu, yang penting sekarang kamu salat, salat. Ya. Datang Ramadan, puasa Ramadan. Waktunya haji, haji. Dan begitu seterusnya. Karena memang kita diciptakan untuk itu. Masalah nasib kita nanti mau bagaimana, Allahu a'lam. Serahkan kepada Allah. Ya, ketika sahabat radhiyallahu anhum ajmain diberitahu tentang takdir, ya, apa kata mereka, ya Rasulullah, afala natakil wa nad'ul amal. Ya Rasulullah, kenapa kita enggak bergantung takdir saja kalau sudah ada takdirnya? Ya. Kemudian kita enggak usah beramal. Nah, sekarang kalau orang begitu, terus aplikasinya bagaimana itu? Ya. Mau duduk saja atau mau berjalan terus atau mau lari terus atau mau apa? Oh, dia sudah menyadari bahwa dia itu diberi iradah oleh Allah Azza wa Jal. Diberi kekuatan. Mau bergantung pada takdir gimana? Tidak bisa. Ya. Makanya kata Nabi SAW, i'malu. Berbuatlah kalian. Fakullun muyassar lima khuliqalah. Masing-masing akan dimudahkan untuk mengamalkan sesuai dengan apa yang ia diciptakan untuknya. Ya, dia diciptakan untuk al-jannah, ia akan mudah berbuat amal ahlul jannah. Dia diciptakan untuk menjadi ahlun nar akan mudah berbuat amalan ahlun nar. Walhamdulillah Allah berikan kepada kita taufik ya sebagai muslimin, sebagai orang yang mengikuti sunnah, sebagai orang yang cinta sunnah, sebagai orang yang mau belajar, mau mengamalkan apa yang dipelajari. Ini suatu nikmat besar yang ini kita harapkan tanda-tanda kebaikan untuk kita. Allah mudahkan kita enteng berbuat yang begini. Ya, semoga ya kita semua menjadi ahlul jannah. Enteng berbuat amalan-amalan ahlul jannah. Sementara kalau kita melihat orang lain, orang lain yang kita gak tahu nasibnya di akhirat apa, tapi di dunia ini disuruh beramal dengan amal ahlu jannah, sulitnya luar biasa. Sholat yang cuma berapa menit, ya, mau gak? Luar biasa, mungkin ditarik pakai truk pun gak mau dia. Ya, mending ditarik tapi gak mau sholat. Ya kan? Ya, tapi disuruh orang seperti ini, ayo kamu sana ada konser musik itu, ikut. Oh, langsung berangkat. Subhanallah, shadaqa Rasulullah. Kita enggak tahu nasibnya dia di akhirat apa, cuma kenyataannya di dunia ini dalam bab amal ada orang yang begitu sulit beramal dengan amalan ahlul jannah dan begitu mudah beramal dengan amalan ahlun nar. Nauzubillah, itu tanda-tanda buruk. Ya, tanda-tanda buruk kita enggak belum bisa memastikan, cuma itu tanda-tanda buruk. Nauzubillah min dzalik. Ya, sebagaimana hadis Nabi, orang yatafaqqahu fid din, tanda apa? Allah menginginkan kebaikan untuk dia. Alhamdulillah, sekali lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita ini wajib disyukuri dan dijaga. Wajib disyukuri dan dijaga. Urusan takdir kita beriman, serahkan kepada Allah. Ya. Dan lebih fokus dalam al-amal, berbuat. Ya, berbuat taat kepada Allah Azza wa Jalla, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Allahu a'lam. Selanjutnya Ibn Abi Zaid rahimahullah mengatakan al-ba'ith ar-rusula ilaihim li'iqamatil hujjah alaihim. Allah Azza wa Jal yang membangkitkan para rasul kepada mereka, yakni mengutus para rasul kepada mereka manusia, diiqamatil hujjah alaihim, untuk menegakkan hujjah atas mereka. Ya. Dan ini tentu hal yang ma'ruf yang kita ketahui bersama dalam ayat-ayatnya wallazi arsala rasulahu bil huda, ya kan? Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengutus rasulnya dengan petunjuk. Ya. Nah, jadi para rasul itu utusan Allah, bukan para rasul itu orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Bukan. Nabi Muhammad tidak menobatkan diri jadi seorang rasul. Nabi Isa tidak menobatkan diri jadi seorang rasul. Nabi Isa, Musa dan terusnya dari para nabi, mereka adalah utusan Allah. Diutus oleh Allah Azza wa Jal, diperintahkan untuk menyampaikan risalah dari Allah kepada manusia. Nah, kalau ada orang yang menobatkan diri jadi nabi atau rasul, itu nabi palsu atau rasul palsu. Ya. Sementara para anbiya dan mursalin itu betul-betul utusan Allah Azza wa Jal. Mereka tidak membuat kedustaan atas nama Allah Azza wa Jal. Terus apa bedanya? Yang itu betul-betul nabi dan rasul utusan Allah dengan yang ngaku-ngaku. Ya, bedanya jelas sekali. Ya, lihat apa yang mereka bawa dan lihat bagaimana akibat dari perbuatan mereka. Itu nampak jelas sekali. Bagi orang yang berakal tidak mungkin apa? Terkecohkan dan tersamarkan. Enggak mungkin. Yang terkecoh ya, itu orang yang memang mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Tergoda oleh syaitan. sekarang antara Nabi Muhammad SAW dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Coba, ya, coba lihat bedanya, ajarannya, ya, kemudian akibatnya, mukjizat Nabi dengan mukjizat-mukjizatannya Musailamah Al-Kadzdzab. Beda apa enggak? Ya, kalau kita baca sirah, ya, kita bisa tertawa-tawa membaca sirahnya Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, ada orang minta sumurnya airnya sedikit, tolong di apa, biar airnya banyak, diludahi oleh dia malah habis airnya. Tawa kan antum? Ya. Nah, itu salah satu contoh. Perlu lagi ayat-ayatnya yang didengarnya ya dibda ya dibda. Ya. Apa tahu dibda? Itu yang bunyi itu. Apalagi lanjutannya saya tidak hafal ini. Ya difda ayat apa ini? Ya. Ala kulli hal, nampak jelas sekali. Bahkan pengikutnya Musailamah sendiri tahu. Kalau saya tahu bahwa kamu pun tahu bahwa kamu dusta. Ya. Ya itulah salah satu contoh perbedaan rasul yang sesungguhnya dengan rasul yang palsu. Dulu maupun sekarang sama, nampak jelas. Mirza Ghulam Ahmad misalnya, coba lihat. Dia ngaku jadi nabi, jadi rasul. Baca sejarahnya. Nampak sekali kedustaannya. Ya, ajaran yang dia bawa, sirahnya dia. Ya. Orang yang yakni memakai obat-obat terlarang. Ya. Kemudian sampai akhir hayatnya pun ya, mati begitu terhina, ya, mati dalam keadaan naudzubillah, ya, ala kulli hal terhina, ya, di tempat buang airnya dia mati di situ masih kotor seperti itu. Ala kulli hal, ulama telah menyebutkan bahwa orang yang betul-betul rasul utusan Allah azza wajal dengan yang ngaku-ngaku itu sangat beda jauh sekali. Dan mereka yang betul-betul diutus oleh Allah, ya, Allah mengutus mereka dengan mukjizat yang nyata, dan tujuan diutusnya adalah liqamatil hujjah alaihim. Ini tujuan diutusnya para nabi dan para rasul. Liqamatil hujjah alaihim, untuk menegakkan hujjah atas mereka. Artinya apa? Supaya tidak ada lagi alasan. Supaya tidak ada lagi alasan. Ketika orang kafir, ya, kenapa kamu kafir? Enggak ada lagi alasan loh. Siapa yang mengingatkan saya? Tidak ada rasul yang datang kepada saya. Enggak ada lagi alasan seperti itu. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, rusulan mubasysyirin mumunzirin li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah ba'da ar-rusul. Surat An-Nisa 165. Rusulan mubasysyirin mumunzirin, para rasul yang Allah utus sebagai para pemberi kabar gembira, wa mumunzirin, dan para pemberi peringatan, li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul, supaya tidak menjadi hujjah bagi manusia terhadap Allah azza wajal setelah datangnya para rasul. Ya. Jadi gitu, setelah datangnya para rasul tidak mungkin orang berhujjah, oh kami belum ada yang menyampaikan sehingga maklum kalau kami kafir, enggak bisa. Ya. Tidak bisa. Tidak ada udur setelah datangnya para rasul kepada mereka, karena para rasul sudah menyampaikan dengan segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya. Ya. Bil bayyinati waz-zubur. Dengan sesuatu yang bayyinah, jelas. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam ayat yang lain terkait dengan hikmah diutusnya para rasul. Dan kalau sebelum datang para rasul, bahwa Allah Azza wa Jalla, ya, tidak akan mengazab mereka. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula, pada surat Al-Isra. Wa ma kunna mu'adzibin, dan kami tidak akan mengazab hatta nab'atha rasula, sampai kami mengutus para rasul. Nah, kalau memang belum kedatangan para rasul, kemudian tidak beriman, masih dalam kesyirikan seperti Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah, kaum yang ada di antara Nabi, ya, waktu kekosongan, ya. Nggak sampai kepada mereka hujjah, maka Allah Azza wa Jalla nggak mengazab mereka sampai mereka diuji dulu nanti di akhirat, bagaimana mereka mau taat apa tidak. Ya, jadi inilah hikmah dari diutusnya para rasul alaihimus salatu wassalam. Dan terkandung di sini bantahan kepada mereka yang Mu'tazilah juga dalam bab ini, ya. Dimana orang-orang Mu'tazilah berkeyakinan cukup dengan akal itu sudah dapat mengetahui baik dan buruknya sesuatu tanpa syariat, ya. Dan berdasarkan itu, ya, berhak dapat pahala atau dapat dosa. Ini orang-orang Mu'tazilah merasa cukup dengan akal, ya, cukup dengan akal tanpa diutusnya para rasul, tanpa bimbingan para rasul. Itu orang-orang Mu'tazilah. Makanya sampai mereka mengatakan kalau akal bertentangan dengan nakal, wahyu yang dibawa para rasul didahulukan akal. Ya, idza ta'arada al-'aql wa an-naql quddima al-'aql. Ini mereka punya keyakinan begitu. Nah, ini keyakinan yang batil. Keyakinan yang batil. Kenapa? Kalau akal itu cukup tanpa bimbingan para rasul, ya, maka seolah tidak ada hikmahnya datangnya para rasul sebagai hujjah, itu enggak ada hikmahnya, ya kan? Karena walaupun sudah datang atau sebelum datang para rasul, mereka sudah mengatakan akal sudah cukup. Setelah datang para rasul, mereka juga akan beralasan, "Loh, ini menurut akal bagus, menurut akal enggak bagus." Terus apa fungsinya para rasul kalau begitu? Nah, ini. Jadi ini apa, keyakinan yang berbahaya sekali dari keyakinan-keyakinan Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Makanya ditegaskan di sini, Allah mengutus para rasul itu untuk hujjah. Ya, hujjah itu bukan akal, tapi diutusnya para rasul. Ya. Sebelum diutus para rasul, ayat menyebutkan Allah enggak akan mengazab kalaupun terjadi kesalahan. Tapi setelah datang para rasul, tidak ada alasan. Ya, ini keyakinan sunnah seperti itu. Tsumma khatama ar-risalata wan nizarata wan nubuwata bi Muhammadin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah azza wa jalla menutup ar-risalah, kerasulan, wan nidarah, dan peringatan, wan nubuwah, dan kenabian, bi Muhammadin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dengan Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi juga hal yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul dan penutupnya adalah Nabi Muhammad sehingga tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad alaihissalam, tidak ada pula nabi setelah beliau. Ya, wan nadhir, pemberi peringatan dalam arti yang itu nabi juga tidak ada sudah. Ya, penutupnya adalah beliau alaihissalam. Dan ini tentunya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, di antaranya dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, maka Nabi Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Tidaklah Muhammad itu ayah bagi seseorang di antara lelaki-lelaki kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Azza wa Jal maha mengetahui atas segala sesuatu. Hadis Nabi SAW mengatakan, di antaranya, walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi yang jiwaku ada di tangannya, jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudinya ataupun Nasraninya, mendengar tentang aku kemudian mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia tergolong dari penghuni neraka. Karena Nabi Muhammad penutup para nabi, yang dulu mengikuti Nabi Isa harus ikut beliau, yang dulu mengikuti Nabi Musa harus ikut beliau, semuanya karena beliau penutup para nabi. Demikian pula hadis yang lain, ya, Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kafatan. Para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada manusia seluruhnya. Ya, sebagai penutup para nabi diutus kepada seluruhnya. Ikhwan fil din rahimakumullah, dan di sini, ya, dengan tegas Ibn Abi Zaid rahimahullah mengatakan risalah dan nubuwah, baik nabi ataupun rasul, semuanya telah ditutup. Nah, jangan seperti orang-orang siapa itu, Qiyada Islamiyah, yang mengatakan dalam ayat kan khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nah, nabi yang ditutup, kalau rasul tidak. Nah, ini pemahaman yang menyimpang, ya. Karena kita tahu bahwa setiap rasul itu nabi dan tidak setiap nabi itu rasul. Ya, kalau nabi ditutup sudah otomatis rasul juga ditutup. Apalagi dalam sebagian hadis nabi mengatakan fala nabiyya ba'di wala rasul, dengan lafaz seperti itu. Sehingga tidak ada nabi selaku dan tidak ada rasul. Jadi ini betul-betul tertutup. Dan kenabian serta kerasulan bukan sesuatu yang muktasab, sesuatu yang bisa diupayakan. Beda dengan seorang mau menjadi seorang alim, dia berusaha menjadi seorang alim, belajar, jadilah seorang alim, seorang hafid, ya. Tapi menjadi nabi, apa bisa seperti itu? Nggak bisa. Belajar, terus sampai puncaknya belajar mau jadi nabi, nggak bisa. Ya, itu bukan sesuatu yang muktasab, tidak. Itu adalah memang, yakni penetapan dari Allah Subhanahu wa taala, pengangkatan dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang Allah kehendaki jadi nabi, jadi nabi atau jadi rasul. Ya, tanpa yakni tanpa bisa diupayakan dengan kemauan-kemauan. Baik. Sementara mungkin sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innallaha rabbul alamin.